teman-teman, kami akan menceritakan sebuah dongeng yang diambil dari kumpulan dongeng sedunia terbitan PT Gramedia Pustaka Utama. Ikan salem dan petani. Zaman dahulu hiduplah petani miskin dan istrinya. Mereka mempunyai kebun kecil. Di kebun itu, ia menanam sayur-sayuran untuk dimakan sehari-hari. Terkadang, si petani menangkap ikan di sungai untuk tambahan lauk. Suatu hari, ia menangkap seekor ikan salem. Petani itu sangat gembira. Ternyata, ikan itu dapat berbicara. "Kembalikan aku ke sungai. Jika kau perlu sesuatu, panggillah aku. Semua keinginanmu aku penuhi," kata ikan ajaib itu. Petani itu lalu memasukkan ikan salem itu kembali ke sungai. Sesampainya di rumah, diceritakannya pengalaman itu kepada istrinya. Istrinya mendengar cerita itu, akan tetapi ia menganggap suaminya berbohong. Akhirnya si petani mengajak istrinya ke sungai untuk membuktikan ceritanya. Sesampainya di tepi sungai, si petani memanggil sang ikan. Tiba-tiba ikan itu pun muncul ke permukaan. "Aku ingin rumah bagus, serta kebun luas yang ditanami kentang, wortel, dan buah-buahan. Lengkap dengan kandang kuda dan sapi," pinta si petani kepada sang ikan. "Kupenuhi keinginanmu," sahut ikan salem. Si petani dan istrinya bergegas pulang. Setibanya mereka di sana, ternyata gubuk mereka telah berubah menjadi rumah mewah. Kemudian ada pula kebun yang luas, persis seperti permintaan si petani. Keduanya tampak sangat gembira. Beberapa lama kemudian, keduanya datang lagi ke tepi sungai. Kini mereka ingin meminta sebuah istana. Sekali lagi sang ikan mengabulkan permintaannya. Di bekas rumah sebelumnya berdirilah sebuah istana megah. Rupanya si istri belum juga puas. Kini ia menginginkan surga. Maka pergilah kembali keduanya menemui sang ikan di sungai. Sang ikan merasa kesal karena ketamakan mereka. Ia tidak mau mengabulkan keinginan mereka itu. Maka dikembalikannya seperti semula. Istana megah telah lenyap. Kini kembalilah gubuk reot dan sepetak sekebun sayuran kecil kepada suami istri itu. Begitulah teman-teman cerita tentang ikan salem dan petani. Dari cerita itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kita mempunyai sifat tamak atau serakah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu, jangan serakah ya. Sekian dulu cerita kami, sampai jumpa di cerita berikutnya.